An Abi Umayyah As-Sa'bani qala sa'altu Aba Sa'labah Al-Khushani faqultu ya Aba Sa'labah kaifa taqulu fi hadhil ayah 'alaikum anfusakum qala amma wallahi laqad sa'alta 'anha khabiran sa'altu 'anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala falitamiru bil ma'rufi wa tanahaw 'anil munkari hatta idza ra'aita suhqan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'saratan fa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika ya'ni bi nafsika wa da'an kal awama fa inna min wara'ikum ayyamas sabri as-sabru fihi mislu qabdin 'alal jamri lil 'amili fihi mislu ajri 50 rajulan ya'maluna misla 'amalihi wa zadani ghayruhu ya Rasulullah ajru 50 minhum qala ajru 50 minkum rawahu Abu Dawud. Dari Abu Umayyah As-Sya'bani ia berkata, saya pernah bertanya kepada Abu Salabah, aku bertanya, hai Abu Salabah, bagaimana pendapatmu tentang ayat alaikum anfusakum, yakni Al-Ma'idah ayat 105? Ia berkata, demi Allah, sungguh kamu menanyakan sesuatu yang aku pernah menanyakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tetapi hendaklah kalian amar ma'ruf dan nahi mungkar, sehingga apabila kamu melihat kebakhilan ditaati, hawa nafsu diikuti, keduniaan telah mewarnai, dan orang bangga dengan pendapatnya, maka wajib atasmu yakni menjaga dirimu. Tinggalkanlah keumuman orang, karena akan datang di belakang kalian hari-hari kesabaran. Sabar pada waktu itu seperti orang yang menggenggam bara api. Bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah mereka pada hari itu, akan mendapat pahala 50 orang yang beramal seperti dia. Perawi berkata, dan menambahkan kepadaku selain dia, ia berkata, ya Rasulullah, apakah pahala 50 orang dari mereka? Beliau menjawab, pahala 50 orang dari kalian. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 4 halaman 123. An Hudzaifah bin al-Yamani qala, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani. Faqultu, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin fa ja'ana Allahu bihadzal khairi. Fahal ba'da hadzal khairi min syarrin? Qala, na'am. Qultu, wa hal ba'da dhalika syarri min khairin? Qala, na'am. Wa fihi dakhunun. Qultu, wa ma dakhunuhu? Qala, qaumun yahduna bi ghairi hadi ta'rifu minhum wa tunkiru. Qultu, fa hal ba'da dhalika al-khairi min syarrin? Qala, na'am. Du'atun ila abwabi jahannam man ajabahum ilaiha fadafuhu fiha. Qultu, ya Rasulullah, sifhum lana. Qala, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Qultu, fama ta'muruni in adrakani dhalik? Qala, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Qultu, fa illam yakun lahum jama'atun wala imamun? Qala, fa'tazil tilkal firqa kullaha walau anta'adda bi ahli sajaratin. Fa'tazil tilkal firqa kullaha walau anta'adda bi asli syajaratin hatta yudrikakal mautu wa anta ala dzalik. Rawahul Bukhari. Dari Hudzaifah bin Yaman ia berkata, dahulu orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sedangkan saya bertanya kepada beliau tentang keburukan, karena khawatir kalau keburukan itu akan menimpa saya. Saya bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya kami dahulu berada di masa jahiliyah dan dalam keburukan, lalu Allah mendatangkan kebaikan ini kepada kami, maka apakah setelah kebaikan ini akan ada lagi keburukan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Saya bertanya lagi, dan apakah setelah keburukan itu akan ada lagi kebaikan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Dan padanya ada asap kelabu, yakni percampuran yang baik dan yang buruk. Saya bertanya lagi, apa itu yang dimaksud asap? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ada suatu kaum yang memakai petunjuk bukan petunjuk. Ada suatu kaum yang memakai petunjuk bukan dengan petunjukku. Kamu mengenal mereka dan mengingkarinya. Saya bertanya, apakah setelah kebaikan itu ada lagi keburukan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, yaitu orang-orang yang menyeru ke pintu-pintu jahanam. Barang siapa yang menyambut seruan mereka, yakni mengikutinya, maka mereka akan melemparkannya ke jahanam. Saya bertanya lagi, ya Rasulullah, terangkanlah sifat-sifat mereka kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka adalah orang-orang dari daging kulit kita sendiri, dan mereka berbicara dengan lisan kita. Saya bertanya lagi, lalu apa yang engkau perintahkan kepada saya jika saya mendapati yang demikian itu? Beliau bersabda, tetaplah kamu menepati jamaah muslimin dan imam mereka. Saya bertanya lagi, jika tidak ada jamaah muslimin dan imam, lalu bagaimana? Beliau bersabda, tinggalkanlah firqah-firqah itu semuanya, meskipun kamu harus menggigit akar-akar pohon sehingga mati menjemputmu, sedangkan kamu dalam keadaan demikian itu. Hadis riwayat Bukhari, juz 4 halaman 178. An Abi Sa'idil Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la tatba'unna sunana man kana qablakum shibran shibran wa dhira'an bi dhira'in hatta law takhalu juhra dabbin tabi'tumuhum. Qulna, ya Rasulullah, al-Yahudu wan-Nasara? Qala, faman? Rawahul Bukhari. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguh kalian akan mengikuti langkah orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga walaupun mereka memasuki lubang biawak, kalian tetap mengikutinya. Kami sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka itu kaum Yahudi dan Nasrani? Beliau bersabda, lalu siapa lagi? Hadis riwayat Bukhari, juz 8, halaman 151. An Abi Sa'idil Khudri qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatba'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Qulna, ya Rasulullah, al-Yahudu wan-Nasara? Qala, faman? Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kalian akan mengikuti langkah orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga walaupun mereka memasuki lubang biawak, kalian tetap mengikutinya. Kami sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka itu kaum Yahudi dan Nasrani? Beliau bersabda, lalu siapa lagi? Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2054. An Tsauban qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi, la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Rawahu Muslim. Dari Tsauban ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku selalu ada segolongan dari umatku yang menampakkan kebenaran. Tidak akan memudaratkan kepada mereka orang yang menentangnya, sehingga Allah mendatangkan perintahnya, sedangkan mereka tetap demikian itu. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1523, nomor 170. An Muawiyah taqala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillahi, la yadurruhum man khadalahum aw khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum zahiruna 'alan nasi. Rawahu Muslim. Dari Muawiyah ia berkata, Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selalu ada segolongan dari umatku yang menegakkan perintah Allah. Tidak akan memudaratkan kepada mereka orang yang menentangnya atau menyelisihinya, sehingga datang keputusan Allah dan mereka tetap ada di tengah-tengah manusia. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1524, nomor 174. An Abdillah bin Mas'udin qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghurabai. Rawahu Tirmizi. Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Islam itu bermula asing dan akan kembali asing sebagaimana semula. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Hadis riwayat Tirmizi, juz 4 halaman 129, nomor 2764. An Abi Hurairah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badal Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghurabai. Rawam Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu bermula asing dan akan kembali asing sebagaimana semula asing. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 130. An Sahli bani Sa'din As-Sa'idiyyi qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghurabai. Qalu, ya Rasulullah, wa mal ghuraba? Qala, alladzina yuslihuna inda fasadin nasi. Rotobroni fil kabiri. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Islam itu bermula asing dan akan kembali asing. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Para sahabat bertanya, siapakah orang yang asing itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, yaitu orang-orang yang memperbaiki ketika manusia dalam keadaan rusak. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir, juz 6 halaman 164, nomor 5867. Demikian telah kita simak mutiara kata bermakna, dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.